إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار صدر صدرك كوم مسلمين إخواني في الدين معزني وعزكم الله وبارك الله فيكم. Sudah menjadi keputusan yang tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan ada perubahan sampai hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hamba-Nya sebagai hamba yang dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah dengan berbagai tingkah dan perilaku yang kurang. Sehingga oleh karena itu kita harus sadar dan sadar, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqal insanu min ajal, dan manusia diciptakan dengan memiliki sifat yang tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innahu kana zaluman jahula, bahwasanya manusia itu keberadaan, watak dan sifat asalnya yaitu zaluman jahula, yaitu zalim, memiliki sifat zalim, entah itu kepada Allah atau kepada hambanya atau kepada dirinya sendiri, jahula dan bodoh. Karena memang manusia diciptakan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Wa walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak memiliki atau tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka dengan ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah yang lemah, sebagai hamba Allah yang sering tergesa-gesa, sering terburu-buru dan memiliki sifat zalim dan jahil, dan sekaligus juga Allah menakdirkan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illa al musallin. Anak, bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan memiliki watak senantiasa berkeluh kesah, senantiasa mengeluh, tidak punya rasa syukur. Naam, apabila tertimpa musibah, dia bersedih dengan gundah gulana. Dan apabila tertimpa kebaikan, maka dia bersenang-senang dengan bakhil terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Oleh karena itu, dengan sifat ini dan penciptaan yang Allah takdirkan ini, maka kita sebagai hamba Allah sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya. Maka kita butuh terhadap rahmat Allah, maka kita harus butuh terhadap rahmat Allah. Jangan kita merasa tidak butuh, jangan kita sombong angku takabur untuk tidak meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan rahmat Allah Allah. Karena kalau bukan rahmat Allah dengan watak asli manusia tersebut, maka kita akan tersesat dan tergelincir, bahkan akan menjadi antek-anteknya syaitan la'anatullah alaih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaulah fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Kalaulah bukan karena keutamaan Allah, dan kalaulah pula bukan karena rahmat Allah, maka kalian semua wahai manusia dengan watak kalian yang asalnya yang lemah, yang zalim, yang jahil, yang senang mengeluh, yang berkeluh kesah, maka kalian pasti akan mengikuti manusia syaitan la'anatullah alaih. Seluruhnya kalian illa qalila. Kalaulah bukan rahmat Allah, kalaulah bukan rahmat Allah, maka kita butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita bermunajat pada Allah dengan menjalankan ketaatan atau wasilah-wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena itu tadi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita akan tersesat menjadi yaitu tentara-tentaranya syaitan la'natullah alaih. Naam, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk wama yudillunaka min syai' wama yudillunaka illa anfusahum wama yadurrunaka min syai'. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan rahmat fadilah dan rahmat Allah kepadamu ya Muhammad, ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih kita. Nah, kalaulah bukan karena keutamaan Allah dan rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, maka mereka akan bersemangat, sekelompok orang-orang yang sesat tersebut ingin menyesatkan kamu, ingin kamu jatuh terjerumus dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Tetapi mereka tidak akan menyesatkanmu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yadurruna kami wa ma yadurruna illa anfusahum. Mereka tidak akan menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan memberikan madarat sedikit pun bagimu. Maka ini sekali lagi menunjukkan bahwa manusia, kita semuanya yang namanya hamba Allah, butuh terhadap rahmat Allah, butuh terhadap rahmat Allah siang dan malam, pagi dan sore, setiap detik. Naam, kita butuh terhadap rahmat Allah. Jangan kita merasa tidak butuh kepada Allah. Karena kalau kita begitu, innallaha ghaniyun ankum. Naam, sungguhnya Allah tidak butuh terhadap kalian. Kalau kita tidak butuh padanya, maka Allah tidak butuh kepada kita. Kita butuh pun kepada Allah, Allah tidak butuh pada kita. Apalagi kalau kita tidak butuh kepada rahmat Allah. Oleh karena itu, ya ikhwani fiddin, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum, kita bersemangat untuk mencari rahmat Allah dan wasilah-wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau Allah sudah tidak memberikan rahmat Allah, rahmatnya kepada kita, maka Allah akan menyesatkan di mana kita tersesat. Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajid laka bihi alaina wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alaika kabira. Naam, kalaulah kami menghendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menghilangkan semua apa yang kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, maka kami akan tarik semua apa yang kami wahyukan, yaitu kami akan ambil ilmu ini semua dari dirimu, kemudian kamu tidak akan mendapatkan sedikit pun penolong dari sisi kami yang membantu kamu, kecuali rahmat dari Allah, kecuali rahmat dari Rabbmu wahai Muhammad. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu sangat besar. Ini Allah menyatakan kepada hambanya yang sebaik-baiknya, pemimpin manusia di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Allah mengatakan begitu, apalagi kepada kita. Apalagi kepada kita wahai kaum muslimin. Apalagi kepada kita wahai kaum mukminin. Sadarlah kita. Kalau bukan sekarang kita sadar, kapan kita mau sadar di dalam menghadapi atau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, oleh karena itu ikhwan fillah, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum, jangan kita merasa aman dengan kita tidak membutuhkan rahmat Allah, dengan kita menyia-nyiakan ketaatan pada Allah, kita tidak bersegera dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan yang Allah larangkan, dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengatakan wa ma kunta tarju ayulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna dhahiran lil kafirin. Kamu tidak membayangkan pada dirimu wahai Muhammad, kamu tidak membayangkan sedikit pun sebelumnya bahwa kamu akan diwahyukan Al-Qur'an ini pada dirimu kan semata-mata karena Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maka jangan kamu sekali-kali menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa tidak terbetik pada diri Rasulullah SAW dan ayat tersebut dalam surat Al-Qasas. Ayat bahwasanya Rasul akan diberikan Al-Quran, akan diwahyukan Al-Quran. Tidak terbetik sedikit pun. Kalau bukan karena rahmat Allah kepada Rasul SAW. Naam. Oleh karena itu, ikhwan fillah. Maka di sini menunjukkan bahwa kita butuh terhadap rahmat Allah, terhadap karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya untuk banyak-banyak kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salam atau doanya orang-orang yang saleh. Naam, Rabbi habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, berikanlah dari sisimu yaitu rahmat yang engkau berikan kepadaku, sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Maka oleh karena itu ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, maka jangan menyia-nyiakan rahmat Allah yang Allah buka siang dan malam, yang Allah perlihatkan tanda-tanda rahmat Allah di dalam diri kita, di sekitar kita, di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, famdur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dhalika lamuhyil mauta innallaha ala kulli syai'in qadir. Naam. Lihatlah kalian wahai manusia terhadap bekas-bekas rahmat Allah di permukaan bumi ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah dia mati? Menunjukkan bahwasanya yang menghidupkan bumi setelah matinya, yang menghidupkan hati setelah matinya, yang menghidupkan hati setelah matinya hanya Allah. Itu rahmat Allah. Naam. Inna fi dhalika lamuhyil mauta. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kematian setelah matinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu banyak-banyak kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah wa dalam ayat yang lain kataba ala nafsihi rahmah. Nah, oleh karena itu ya ikhwani fiddin, di khutbah yang kali ini, di kesempatan yang mulia ini, kita akan menyebutkan hal-hal yang akan menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal atau kiat-kiat di dalam kita mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba Allah yang dikecualikan dari hamba-hamba Allah yang merugi di dunia dan di akhirat, yang tidak memiliki sifat zalim dan jahil karena rahmat Allah, yang terselamatkan dari mengikuti langkah-langkah syaitan karena rahmat Allah, yang tidak mengikuti, yang tidak tersesat dengan orang-orang yang tersesat karena rahmat Allah. Maka di dalam khutbah ini kita akan menyebutkan poin-poin yang terpenting, walaupun sangat banyak di sana sebab-sebabnya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmu, sebab yang terbesar, yang paling utama untuk mendapatkan rahmat Allah yaitu dengan kita beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, sami'na wa ta'na, lisan dan amalannya, dan yang dan sebelumnya adalah hatinya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. Dan adapun orang-orang yang beriman dan berpegang teguh terhadap Allah, dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh terhadap tali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam keutamaan Allah dan rahmatnya, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Akibat dari keimanan, efek positif dari dia beriman kepada Allah dan dia istiqamah di atas keimanan tersebut, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepadanya. Nah, Ini semakin menguatkan kita bahwa apa yang kita beriman selama ini dengan rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5 membuat kita akan mendapatkan rahmat Allah jika memang kita melaksanakan konsekuensinya, kelazimannya, keharusannya di dalam kalimat-kalimat rukun-rukun tersebut. Nah, فَمَنْ لَدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Dan demikianlah, itu adalah suatu keutamaan yang sangat jelas. Maka ini poin yang pertama, yaitu mendapatkan rahmat Allah, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya dan amalannya, dan sebelumnya adalah hatinya. Nah, semuanya jujur dalam keimanannya, lisan, amalan, dan sebelumnya hatinya. Dan poin yang kedua, yaitu sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmu, adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang melaksanakan poin kedua ini, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian wahai manusia kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka kalian pasti akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dan tegakkanlah kalian salat dan waqimus salata wa atuz zakah, tunaikan salat, dirikan salat dan tunaikan zakat, dan taatlah kalian kepada Rasul, maka pasti kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin yang kedua, jangan remehkan ketaatan pada Allah, jangan remehkan ketaatan pada Rasul dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau kita ingin diberkahi di dunia dan di akhirat. Nah, dan poin yang berikutnya, yaitu dengan kita mempelajari Al-Quran, baik itu dalam mempelajarinya, baik dari segi tajwidnya, ataupun menghafalnya kalau mampu, dan kalau tidak mampu maka dengan mengamalkannya atau sebelumnya mentadaburinya, memahaminya dan mengamalkannya, yang paling utama mengamalkannya jika tidak mampu mengumpulkan semuanya. Nah, maka mengikuti Al-Quran dengan mempelajari dan mengamalkannya, itulah yang utama. Nah, maka ini sebab yang terbesar pula, sebab yang terbesar pula seseorang akan mendapatkan rahmat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab yang kami turunkan yang penuh berkah, yang diberkahi, maka ikutilah Al-Qur'an dan berhati-hatilah kalian dari menyeleweng dari Al-Qur'an, karena pasti kalian akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-allamah As-Sa'di rahimahullah 'inda tafsir hadhil ayah, fa akbaru sababin linail rahmatillahi 'azza wa jalla huwa ittiba'u hadzal kitabi 'ilman wa 'amalan. Kata Syekh rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut, maka yang paling terbesar seorang hamba mendapatkan rahmat Allah adalah dengan mengikuti Alkitab ini, Al-Quran, baik secara ilmu maupun amalan. Nah, maka oleh karena itu siapa yang ingin mendapatkan rahmat, jalan tolnya adalah Al-Quran, baik dengan menghafalnya kalau mampu, yang paling utama mentadaburinya jika tidak mampu yang pertama, dan yang paling utama adalah yaitu yang ketiga mengamalkannya. Nah, dan yang paling terutama adalah tiga-tiganya, menghafal, memahaminya, dan mengamalkannya. Nurun ala nur. Nah, cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, ini poin yang ketiga dari sebab-sebab yang akan seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya, yaitu senantiasa seorang hamba, siapapun dia, bagaimanapun kedudukan dia, bagaimanapun derajat dan dimanapun dia berada, ya, poin yang kedepan ini, keempat ini, senantiasa dia melakukannya, yaitu senantiasa dia beristighfar, Senantiasa dia meminta ampun kepada Allah, karena tidak ada satupun yang ma'asum. Sebagaimana perkataan Nabi Saleh kepada kaumnya, Samud. Yaitu ketika dia mengatakan, wahai ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyati qabla alhasanati laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Wahai kaumku, kenapa kalian meminta segera untuk diadab? Kenapa kalian bersegera melakukan kejelekan sebelum melakukan kebaikan? Kalaulah kalian meminta ampun kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Maka senantiasa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tak ada seorang pun yang ma'asum, tak ada seorang pun yang suci, tak ada seorang pun yang na'am, yang tanpa dosa dan maksiat. Maka kita butuh terhadap yang keempat ini untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmu, pengertian istighfar itu adalah talabul maghfirati minallahi azza wa jal bimahyiz dzunubi wa sitril uyubi ma'iqla'in anidz dzunubi wa nadamin ala fi'liha. Sebagaimana ahli ilmu mengatakan, istighfar itu adalah pengertian meminta kepada Allah untuk diampuni dari dosa-dosa, dengan diampun dihapuskan dosa-dosanya dan ditutup aibnya, dengan dia berazam untuk berlepas diri dari kemaksiatan, dari dosa, dan dia menyesal dari melakukan kemaksiatan tersebut. Maka ini istighfar. Poin yang ini yang penting untuk kita melaksanakannya. Karena tiap hari dan tiap saat kita melaksanakan dosa, kemaksiatan, baik yang kecil maupun yang besar. Tetapi kalau kita tidak meminta ampun pada Allah, maka kita akan binasa dan binasa. Innakum tukhti'una billayl wa nahar wa naghfiru lakum. Nah, sesungguhnya kalian itu membuat kesalahan, dosa dan maksiat siang dan malam. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak melakukan sebab-sebab yang penting dalam melaksanakan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kalau kita tidak melakukan hal-hal tersebut, maka kita akan berada terus dalam asal penciptaan kita yang lemah, yang dhaif, yang zalim, yang jahil, yang senantiasa mengeluh dan berkeluh kesah, yang bakhil, yang senantiasa, yaitu apabila ditimpa kesenangan dia bakhil dan ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang demikian, tetapi hamba-hamba yang mendapatkan rahmat di dunia wal akhirah dengan diberikan taufik dan hidayah dimanapun kita berada. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa mawala amma ba'd. Ikhwani fi din, saudaraku kaum muslimin, a'azzana wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Di khutbah yang kedua ini kita akan melanjutkan poin-poin yang berikutnya. Sebagai penutup di dalam khutbah kita kali ini. Yaitu poin yang berikutnya adalah, kita senantiasa pula bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bertobat ini telah Allah mempersiapkan bagi siapa saja yang mau bertobat kepadanya, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salaamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taaba min ba'dihi wa aslah fa innahu ghafurur rahim." Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami ya Muhammad, maka katakan kepadanya, keselamatan atas kalian. Rabb kalian telah menulis, menetapkan dan mewajibkan atas dirinya kepada kalian rahmat. Yaitu siapa? Bahwasanya siapa saja di antara kalian yang melakukan kejelekan akibat dari kebodohan kalian, kemudian dia setelah itu dia berbuat kejelekan tersebut, setelah itu dia meminta, dia bertobat kepada Allah dan memperbaiki dirinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan dalil ini ahli ilmu mengatakan, orang-orang yang senantiasa bertobat, maka Allah akan merahmati mereka. Allah akan merahmati mereka, mempersiapkan rahmatnya kepada mereka. Oleh karena itu, maka senantiasa kita bertobat kepada Allah. Dan perlu kita ketahui, apa pengertian taubat, supaya kita jangan salah paham antara perbedaan taubat dan istighfar. Kata ahli ilmu, ketika menjelaskan pengertian taubat, huwa ibaratun an nadamin yuridu azman wa qasdan وذلك الندم يورث علما بأن تكون المعاصي هائلا بين الإنسان وبين محبوبه. Kata ahli ilm bahwasanya bertobat itu adalah suatu ibarat dari penyesalan seorang hamba dari melakukan suatu pelanggaran syariat yang menimbulkan azman wa qasdan, suatu tekad yang kuat dan tujuan yang besar, yang mana dengan penyesalan tersebut akan menimbulkan pada dirinya suatu sifat ilmu dengan dia mengetahui bahwasanya maksiat akan menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menghalangi rahmat Allah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala akibat dari maksiat tersebut. Itulah pengertian taubat. Kalau istighfar tadi meminta ampun untuk ditutupkan, untuk dihapus dosanya dan ditutup aibnya. Nah, oleh karena itu ya ikhwan fil din, maka kita bersegera di dalam melaksanakan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan mungkin terlepas dari kemaksiatan. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah, kemudian yang berikutnya, poin yang sisa dua poin, poin yang kedua sebelum terakhir, yaitu sebagaimana disebutkan ahli ilmu, yaitu dengan senantiasa kita bangun di kala manusia sedang tertidur, bangun di kala manusia sedang terlelap dalam nyenyaknya, bangun di kala manusia sedang tertidur nyenyak, yaitu dengan melaksanakan ibadah di tengah malam. Karena ini merupakan sebab, di antara sebab yang terbesar kata ahli ilmu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahimallahu imra'an, rahimallahu rajulan qama min al-lail fa shalla wa ayqada imra'atahu fa shallat fa in abat nadaha fi wajhiha ma, wa rahimallahu imra'atan قامت من ليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه ماء. نعم, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan rahmat kepada orang tersebut, semoga Allah merahmati orang yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat malam, dan kemudian dia membangunkan istrinya atau keluarganya untuk sholat, kemudian dia sholat. Jika mereka tidak bangun ketika dibangunkan, maka dia mencipratkan air di mukanya supaya bangun malam. Dan semoga pula Allah merahmati seorang wanita yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat malam, dan dia membangunkan suaminya, dan kemudian suaminya sholat, dan jika tidak dia mencipratkan air di wajahnya supaya dia bangun sholat malam. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa hadha lafduhu wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Syekh Albani fi sahih Al-Jami' wa sahih Sunan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Abi Daud bi isna. Na'am, ini riwayat Ahmad dan riwayat Abu Daud, dan ini lafadznya, dan riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah dan sahih Sunan Syekh Albani dalam sahih Al-Jami' sahih Nasa'i sahih Ibnu Majah dan sahih Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwasanya qiyamul lail merupakan sebab seseorang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang kecil dan remeh tetapi berat keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah siapa yang tidak menginginkannya. Dan sebagai penutup, yaitu poin yang terakhir, adalah untuk wasilah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa kita menuntut ilmu, kita talabul ilm, menghadiri majlis untuk memperdalami Al-Quran dan Sunnah demi untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mustajma'a qaumun fi baitin min buyutil الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطل عمله لم يسرف عين سبه. نعم. Tidaklah sekelompok manusia mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran dan termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mentadaburinya, mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah tawadu tumaninah, dan Allah akan wa ghasyatum rahmatu, dan rahmat Allah akan menaungi mereka, akan meliputi mereka, dan para malaikat akan senantiasa menaungi mereka dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyanjung-nyanjung mereka, memuji-muji mereka di hadapan hamba-hambanya yang mulia itu di sana di atas langit, di hadapan para malaikatnya yang ma'sum. Dan siapa yang tidak bersegera di dalam beramal, menunda-nunda dalam beramal, maka tidak akan dipercepat di dalam mengangkat pengangkatan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan poin-poin dan nasihat yang pada intinya untuk diri pribadi kami dan antum semua dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga memberikan motivasi dan sekaligus menguatkan semangat kita di dalam menjalankan untuk mendapat menjalankan hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah, karena sesungguhnya semua itu adalah keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya. Jika kita tidak melakukannya atau sebaliknya, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Wallahu alam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimussalah.